السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat berapa? Satu tujuh lima. Soalan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala. Soalan. Bagaimanakah sebenarnya cara mengiringi jenazah ke perkuburan? Dia masih lagi dalam bab jenazah. Buana cara nak iring jenazah wagi kubur? Ha. Jenazah ni benda beza dengan mayat. Ha. Jenazah ni mayat yang diletak di atas ngusung. Baru orang panggil jenazah. Kalau duduk atas latar, orang tak panggil jenazah. Itu istilah bahasa Arab. Kita tak apa Melayu nak letang warna pun. Kalau asal bahasa Arab, mayat yang letak atas ngusung tu. Sama ada ngusung tu duduk atas latar, atau ngusung tu duduk dalam bank, mayat ada atas ngusung. Ngusung tu duduk atas kepala bau, ngusung tu kita letak biar kubur, dipanggil jenazah. Bila alih mayat daripada ngusung, tak boleh nak panggil jenazah tu. Dipanggil mayat. Tu bahasa. Faham? Dah kita, orang Melayu kot wanda nak panggil wanda-wanda pun. Faham? Asal faham sudah. Cuma kalau bahasa-bahasa lama, kitab-kitab lama, dia tak pakai istilah mayat. Bangkai. Tu berat sikit tengok. Nampak? Nampak lep gocohnya. Dengan tuan rumah. Dan awak turun ku apa pakai ayahmu? Jeng. Apa? Begocohnya. Walaupun betul bahasa ada dalam persuratan kita, tak boleh guna kok. Kena tengok wakil. Faham? Tengok daerah, tengok tempat, tengok budaya. Tak boleh nak buat sedap kita. Baik. Dah guana nak ikut jenazah? Pasal apa ramai hok ikut jenazah ni? Sebab tu bila kita dengar boleh tahu aku tu ke tak. Faham? Kalau tak dengar, duk berasa tu. Sebenarnya mengiringi jenazah ke perkuburan adalah ada persalahan pendapat di antara para ulama. Tapi menurut pendapat Imam Syafi'i bahawa sunat orang yang iring jenazah itu hadapan jenazah. Sama ada berkenderaan atau berjalan kaki. Manakala Imam Hanafi berpendapat bahawa lebih afdal orang yang berjalan kaki itu di belakang jenazah. Manakala pendapat Imam Malik dan Imam Hanbali, sunat bagi orang yang jalan kaki di hadapan jenazah dan kemudiannya daripada jenazah jika berkenderaan. Jadi pak mazhab ni beri pandangan yang berbeza. Kita hak ikut mazhab Syafi'i, sunat jalan depan, mayat belakang. Imam Hanafi kata sunat mayat pergi dulu, kita ikut belakang. Mazhab Maliki dengan Hanbali kata hok jalan kaki depan, hok naik motosikal, naik kereta ikut belakang. Tapi tak sabarlah sunat sahaja. Faham? Kita nak buat terbalik pun tak apa. Kita dengar mazhab Syafi'i sunat kita duduk depan, kita pun ikut belakang. Harus. Faham tak? Tak ada masalah. Bukan benda wajib, bukan benda sampai jadi ke berdosa. Faham? Nak bala jangan bala barang sunat.